بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kitab Amdatul Ahkam dan kita sampai hadis yang keempat. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyantathir, wa man istajmara falyutir. Wa idza staiqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan, fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu." وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء وفي لفظ من توضأ فليستنشق. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya menjadikan air fi anfihi, di hidungnya, yakni menyerap atau menyedot air ke hidungnya. Summa liyantasir, kemudian keluarkanlah. Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristijmar, bersuci dengan batu, maka hendaknya melakukannya dengan witir, yakni ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum, dan apabila seseorang di antara kalian bangun, min naumihi, dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka basuhlah dua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, sebelum dia masukkan keduanya ke bejana, salasan, tiga kali. Karena sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Dalam lafaz Muslim dengan tambahan, hendaknya dia istinsyak, yakni menghirup air ke hidung, bimin kharehi, dengan dua lubang hidungnya, minal ma, yakni menyerap atau menghirup dari air tersebut. Dalam lafaz yang lain, man tawadda'a falyastanshiq, siapa yang berwudu hendaknya dia melakukan istinsyak. Nah, ini hadis yang keempat dari kitab Umdatul Ahkam, masih berkaitan dengan bersuci, bab bersuci. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita beberapa masalah. Yang pertama yaitu terkait dengan berwudu. Kata beliau, siapa di antara kalian yang berwudu, hendaknya dia menjadikan air di hidungnya. Nah, ini yang disebut dengan istinsyak. Makanya dalam riwayat Muslim dengan jelas falyastanshiq, ya, yang artinya hendaknya dia beristinsyak. Nah, kalau begitu dari hadis ini pelajaran yang pertama kita ambil yaitu diperintahkannya untuk melakukan istinsyak, menghirup air ke hidung, dan ini di perselisihkan oleh para ulama tentang hukumnya apakah sunnah atau wajib. Namun yang lebih kuat pendapat yang mengatakan ini adalah wajib. Kenapa wajib? Karena Nabi memerintahkan di sini, ya, Kalau kita perhatikan semuanya dengan kata fi'il mudhari', ya, kata kerja yang didahului dengan lamul amr. Dalam istilah nahwu disebut lamul amr, lam yang berfungsi perintah. Fal yaj'al, fal yastamsyik, semuanya artinya hendaknya atau dengan perintah, ya kan? Maka lakukan istinsyak. Nah, sementara kata para ulama dalam ilmu usul fikih, perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib. Nah, kalau begitu menghirup air ke hidung ini termasuk wajib. Dan ulama yang lain juga menyebutkan bahwa ini juga bisa digolongkan dalam bab membasuh wajah, karena ini satu rangkaian atau satu tempat dengan wajah, ya, satu tempat dengan wajah. Makanya dalam ayat Al-Quran, kalau kita baca ayat tentang wudu, nggak ada perintah khusus tentang kumur-kumur atau masukkan air ke hidung, tapi langsung perintahnya apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Nah, wajah itu mencakup ya semua ini, ya kan, dari biasa tumbuhnya rambut sampai ke dagu ini. Ini panjangnya, lebarnya dari tumbuhnya telinga ini kiri kanan. Nah, ini namanya wajah. Sehingga kalau begitu hidung dan mulut juga masuk ke dalam area wajah tersebut yang Allah perintahkan, basuhlah wujuhakum, basuhlah, sehingga masuk di dalamnya, membasuh dalam dengan cara istinsyak kalau hidungnya, kalau mulut istilahnya madmadah, yaitu berkumur-kumur. Dan ada juga perintah khusus dalam hadis Nabi SAW untuk berkumur-kumur. Idza tawadda'ta famadmid. Apabila kamu berwudu, maka hendaknya kamu bermadmadah, berkumur-kumur. Ini juga fi'il amr, ya. Fi'il amr kata perintah. Juga sehingga disimpulkan bahwa perintah ini juga wajib. Sehingga membasuh wajah hukumnya wajib, jelas, bahkan termasuk rukun, ya kan, dari rukun-rukun wudu. Kemudian termasuk yang diwajibkan adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, istinsyak. Ya, itu pendapat yang lebih kuat, yang rajih. Tsumma liyantathir, kemudian hendaknya mengeluarkannya. Ya, jangan ditelan masuk, tapi dikeluarkan. Disebutkan pula dalam hadis yang lain tentang istinsyak ini bahwa Nabi memang menganjurkan untuk kuat dalam menghirupnya. Ya, ketika menghirupnya disedot dengan kuat. Walaupun tidak dimasukkan karena ada perintah untuk mengeluarkan. Alias falyas apa? Summalian tasir. Hendaknya kemudian dikeluarkan. Adapun perintah untuk menghirup dengan kuat terdapat dalam hadis Nabi SAW, wa balik bil istinsyaq illa an takuna shaiman, dan kuatlah atau hiruplah dengan kuat ketika kamu istinsyaq, menyedot air itu ke hidung, illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maka jangan kencang-kencang, ya, jangan kuat-kuat menghirup airnya ke hidung tersebut. Ya, dan ini perintah Nabi dan mungkin banyak hikmahnya, ya kan, ya. Kalau kita bicara hikmah, kadang kita tahu, kadang kita tidak. Tapi nampak jelas dalam bab ini hikmahnya untuk membersihkan kotoran yang di hidung kita dan hikmah-hikmah yang lain yang terkadang kita tidak tahu. Yang jelas ini kita lakukan dalam rangka ibadah, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah Alaihissalam. Ini yang pertama yang terkandung dalam hadis. Kemudian kata beliau, wa man istijmara falyutir. Barang siapa yang istijmar, yakni bersuci dengan batu, hendaknya melakukannya dengan witir, yakni ganjil. Ya, karena dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan juga dulu di masyarakat sana bersuci dengan batu. Ini adalah salah satu alat bersuci, ya, salah satu alat bersuci dari najis. Di samping dengan air, Kemudian juga ada dengan batu. Dengan batu disebut dengan istijmar, ya. Disebut dengan istijmar. Bersuci dengan batu ini diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dengan batu, maka hendaknya melakukannya dengan ganjil. Disebutkan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa ketika itu beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam beristijmar, kemudian minta kepada sebagian sahabatnya untuk mencarikan 3 batu. Ya, waktu itu ternyata cuma dapat 2, lalu yang 1 diambilkan dari kotoran hewan yang kering. Lalu Nabi katakan, buang ini, ya, karena ini adalah najis. Datangkan yang lain lagi. Nah, ini menunjukkan memang dianjurkan, sangat dianjurkan untuk memakai 3 batu. 3 batu ini, yakni paling tidaknya 1 batu 1 kali usap, paling tidaknya, sehingga 3 kali usap ini paling tidaknya. Syukur-syukur dengan itu sudah bersih. Kalau memang belum bersih, bisa ditambah, tapi diusahakan ganjil. Kalau ternyata tidak ada 3 batu, ternyata kok cuma ada 1, ya, kalau memang cuma ada itu, maka ya kita usap 3 kali dari beberapa sisi batu tersebut. Itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan seperti itu, salas masahat. Walaupun dari 1 batu, kalau memang cuma ada itu, ya, tapi alhamdulillah batu banyak, ya, batu banyak alhamdulillah. Tapi seandainya kok ternyata seperti itu, maka paling tidaknya 3 usapan dari beberapa sisi batu tersebut. Ya. Dan kalau yang afdol, yang lebih utama, tentu seorang itu bersuci dari najis dengan air, itu yang lebih utama, ya. Itu yang paling utama. Sebagian ulama mengatakan yang utama adalah batu dulu baru air. Tapi itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan hal itu, tapi riwayatnya lemah. Sehingga yang paling afdal, paling utama adalah dengan air. Dan itu yang dilakukan oleh penduduk daerah Quba, Masjid Quba dulu di zaman Nabi. Mereka bersuci dengan air. Umumnya orang Arab pakai batu ketika itu. Mereka bersuci dengan air dan Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang memuji mereka, penduduk daerah Masjid Quba itu. Maka dari itu, dari sini disimpulkan bahwa yang paling afdal adalah dengan air. Tapi seandainya dengan batu, boleh dan sah, dan itu aturannya. Kemudian dari sini pula disimpulkan oleh para ulama, yakni sesuatu yang bisa mewakili batu, anggap seperti zaman sekarang ini, seperti apa, kertas tisu, ya kan? Ini difatwakan oleh para ulama juga dibolehkan karena fungsinya seperti batu atau bahkan bisa lebih, artinya lebih membersihkan. Ya, maka dengan tisu juga difatwakan oleh para ulama bahwa itu boleh. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis terkait dengan istijmar ini adalah bersuci dengan tulang. Ya, kalau ada tulang dipakai bersuci tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ya, karena Nabi melarang. Dan Nabi menyebutkan waktu itu dalam hadis, satu, karena itu makanan jin. Disebutkan juga dalam riwayat itu tidak mensucikan. Kemudian juga yang dilarang adalah dengan apa? Dengan kotoran hewan yang kering tadi. Ya, karena itu kotor, bagaimana mau membersihkan? Itu sendiri kotor. Ya. Sehingga tidak membersihkan, tapi malah mengganti kotoran yang lain. Dan juga itu juga kalau tidak salah dalam hadis disebutkan makanan dawab atau hewan-hewannya kalangan jin. Ya, juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga para ulama menyebutkan yang tidak boleh dipakai untuk bersuci dalam hal ini adalah, yang terkait dengannya adalah sesuatu yang mulia, ya. Contohnya apa? Ya misalnya, na'udzubillah, kalau kertas ada tulisan-tulisan yang isinya ilmu, ya kan? Tidak boleh. Itu sesuatu yang mulia, itu justru menghinakan. Sangat dilarang. Atau misalnya makanan, ya, roti kering misalnya. Ya, tidak boleh. Ya, jadi tidak mensyukuri nikmat, dan ini jelas tidak bisa diterima kalau hal seperti itu kok dipakai bersuci, membersihkan sesuatu yang kotor dan najis. Ya, maka dari itu yang ketiga tadi tidak diperbolehkan dengan sesuatu yang mulia. Walaupun tidak ada dalil khusus terkait dengan ini, tapi itu jelas berdasarkan keumuman dalil-dalil disimpulkan dilarangnya hal tersebut. Kemudian kata Nabi SAW berikutnya, wa idza tawadda wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi. Dan apabila seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia membasuh dua tangannya sebelum memasukkannya ke bejana atau ke ember atau ke kolam atau yang semakna dengan itu. Hendaknya dia mencuci tiga kali dulu. Jadi anjuran Nabi SAW, ya, pertama kalau kita mau memasukkan air ke tempat semacam itu, cuci dulu. Misalnya pakai gayung, ya, kita jurulang kita cuci dengan gayung itu dituangkan, atau dengan keran kalau sekarang, atau misalnya ember itu dimiringkan sehingga tertuang air, kemudian kita pakai cuci tangan kita. Yang jelas jangan langsung dicelupkan, itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, apa hikmahnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia tidak tahu semalam tangannya bermalam di mana. Ya, karena namanya orang tidur, nggak tahu. Ya garuk-garuk, ya ini, ya itu, macam-macam. Ya, sehingga mungkin ke tempat-tempat yang tidak baik. Nah, maka dari itu dilarang. Kecuali kalau dia mencuci tangannya dulu tiga kali, baru ketika itu boleh. Nah, ini tidak terkait langsung dengan bab bersuci, tapi bisa terkait dengan bab bersuci, ya kan, kalau kita mau wudu pakai air itu. Ya, airnya yang baik, tidak terkotori oleh tangan kita. Ya, begitu pula seandainya pun tidak terkait dengan bersuci, ya, mungkin air itu mau dipakai masak, mau dipakai apa, ya, jelas hal yang tidak baik kalau kita langsung mencelupkan tangan kita ke tempat tersebut. Namun di sini ada penjelasan dari para ulama, apakah ini khusus terkait dengan tidur di waktu malam atau tidur di waktu siang juga setelah bangun siang. Sebagian ulama mengkhususkan ini terkait dengan tidur malam, kalau tidur siang tidak. Sebagian mengatakan tidur siang dan malam sama saja. Tapi kalau dilihat di sebagian riwayat dengan kata-kata tidur malam, ya, atau diistilahkan di sini dengan batat, batat bait, mabit, itu kan tidur malam. Jadi yang lebih dikhususkan di sini terkait dengan tidur malam, karena umumnya tidur panjang pulas, ya kan? Kalau tidur siang biasanya tidak. Tapi kalau mau lebih hati-hati, ya tidak ada beratnya, setelah tidur siang pun kita basuh dulu baru kita celupkan, kalau kita ingin memang mencelupkan kedua tangan kita. Ya. Nah, ini beberapa faedah yang terkandung dalam hadis yang keempat. Kemudian berikutnya kita berpindah ke hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu. Wali Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum." Jangan sekali-kali seseorang di antara kalian kencing fil ma'id daim, di air yang tenang, artinya air tidak mengalir, alladzi la yajri, tidak mengalir, tergenang begitu ya, air yang tergenang atau air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian mandi dari air tersebut. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim, janganlah seseorang di antara kalian mandi pada air yang tergenang atau diam, ya, tidak mengalir. Wa huwa junubun, sementara dia dalam keadaan junub, ya, atau janabat. Ini hadis yang kelima, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hadis ini Nabi SAW juga memberikan kepada kita beberapa hal terkait dengan hukum bersuci. Yang pertama, beliau alaihi salatu wassalam melarang seseorang untuk kencing di air yang diam, air tidak mengalir, alladzi la yajri. Tsumma yaghtasilu minhu, kemudian mandi darinya. Ya. Jadi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari air tersebut. Jadi di sini ada dua larangan. Pertama, mandi kencing di tempat seperti itu. Kemudian larangan kedua, dia mandi dari air tersebut. Terkait dengan larangan kencing di air yang semacam itu, karena ya ini bisa mencelakakan orang, ya, merusak air, padahal air itu ya sangat bernilai, berharga, apalagi di daerah sulit air. Kemudian seandainya pun ini terkait dengan tidak terkait dengan bab najis, tapi yaitu ini ada kemungkinan memang ini membuat najis, ya, sehingga air itu menjadi najis, atau ya mengotori. Bisa jadi air itu kan sedikit yang tergenang, bisa jadi banyak, sehingga ketika dikencingi bisa jadi berubah menjadi najis, bisa jadi tidak, tapi ya kotor, ya kan. Maka dari itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecuali kalau air itu seperti kata para ulama, air yang mutabahir. Mutabahir itu banyak. Ya. Airnya ya kolam besar misalnya kan, atau danau atau telaga atau yang semakna dengan itu air yang besar banyak. Ya, itu disebut oleh para ulama dengan istilah mutabahir. Yang seperti itu ulama mengatakan tidak terlarang, walaupun kalau dihindari lebih bagus, ya, kalau dihindari itu lebih bagus, walaupun itu tidak sampai dikatakan haram. Kemudian berikutnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yaghtasilu minhu," kemudian dia mandi darinya. Nah, di riwayat yang lain ada yang menyebutkan tsumma yaghtasilu fihi, kemudian masuk ke situ mandi. Nah, ya dua-duanya tentunya tidak bagus, ya. Kalau sekalian mandi di situ masuk, ya sangat tidak baik, air yang baru dikencingi kemudian dia mandi di situ. Dia mau membersihkan atau mau mengotori dirinya. Kalaupun misalnya diciduk minhu, artinya diciduk darinya, ya sama saja. Makanya dua-duanya terlarang, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian dalam lafaz Muslim terdapat juga di sini larangan, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junubun. La yaghtasil, jangan seseorang di antara kalian mandi di air yang diam, wa huwa junubun, dan dia junub, yakni janabat. Ya. Ini bab yang lain, yaitu mandi janabat di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau dia tidak nyemplung, ya. Kalau nyemplung ini yang dilarang masuk ke situ. Tapi kalau dia dengan menciduknya, maka ini tentunya sesuatu yang diperbolehkan. Ya. Yeah. Dan ini juga larangan ini enggak mesti terkait dengan bab najis, ya. Karena seorang yang junub kemudian mandi di air tersebut, kemungkinan air yang enggak begitu berubah, ya. Enggak begitu berubah. Sehingga air bisa dikatakan tidak menjadi najis. Sehingga di sini larangan ini bukan karena bab najis, bukan bab menajiskan air, bukan. Tapi pokoknya Nabi melarang yang seperti itu, ya, melarang hal tersebut. Airnya sedikit atau banyak, kecuali sekali lagi kalau air yang tadi mutabahir, mutabahir tadi yang banyak, maka itu sesuatu yang diperbolehkan menurut keterangan para ulama. Ya. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولهن بالتراب. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا شرب الكلب, bila seekor anjing minum, fi inai ahadikum, pada bejana seseorang di antara kalian, fal yaghsilhu sab'an, maka hendaknya dia membasuhnya 7 kali. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim, ulahun nabit turab, yang pertama dengan tanah. Walahu fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza walagha al-kalbu fil ina' faghsiluhu sab'an wa'afiruhu ath-thaminata bit-turab. Artinya juga dalam riwayat Muslim dari sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza walagha al-kalbu, apabila seekor anjing menjilat, fil ina, di suatu bejana, faghsiluh, maka hendaknya dia membasuhnya sab'an, 7 kali, wa'afiruhu tsaminata bit-turab, dan lumurilah, atau apa di, ya ini kurang lebih bermakna seperti itu, lumurilah yang ke-8 dengan turab, dengan debu atau dengan tanah. Ya. Pada hadis ini Nabi SAW menerangkan kepada kita tentang hukum jilatan anjing atau air liurnya anjing, ya. Karena di sini disebutkan pertama dengan bahasa beliau syariba, minum. Yang kedua dengan bahasa walagha. Walagha itu juga menjulurkan airnya, mencelupkannya ke air, kemudian menggerakkan. Ya. Dia habis itu minum atau tidak, yaitu namanya walagha. Ya. Jadi minum atau menjilatnya, walaupun tidak minum, di suatu bejana. Jadi apa, misalnya ada suatu tempat di situ ada air. Kita tahu biasanya kalau model anjing kan minum, lidahnya dijulurkan, tarik, julur, tarik, julur, tarik. Nah, itu jelas minum. Seandainya pun menjulurkan ke situ, ke air, ya, dan dia tidak minum juga sama hukumnya. Nah, apalagi kalau bejananya memang dijilat-jilat, apa, bukan airnya, itu kan tadi seandainya airnya. Nah, apalagi kalau langsung bejananya dijilat-jilat oleh anjing itu. Nah, jadi ini hadis menunjukkan pertama bahwa jilatan anjing atau air liur anjing itu adalah najis. Air liur anjing adalah najis. Kenapa dikatakan najis? Karena Nabi menyuruh untuk dibersihkan sampai semacam itu. Ya. Padahal kalau najis biasa cuci satu kali selesai sudah. Nah, ini tidak, sampai 7 kali. Berarti ini najis dan berat, ya. Kemudian yang juga menunjukkan bahwa itu najis, karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan tahur ina yahadikum, pensucian bejana seorang di antara kalian dengan cara seperti ini. Kata-kata pensucian berarti ini apa? Enggak suci, yakni najis. Ya. Jadi dengan riwayat yang lain lagi semakin jelas bahwa dengan kata-kata itu Nabi mengatakan pensucian, berarti ini memang sesuatu yang najis. Ini terkait dengan liurnya, ya. Bagaimana dengan bagian anjing yang lain? Ini dibahas oleh para ulama. Apakah yang najis hanya air liurnya, ya, atau seluruh tubuhnya juga ikut najis? Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Ada yang mengatakan semuanya najis, tapi sebagian ulama mengatakan terbatas pada air liurnya saja, itu yang najis berdasarkan hadis ini, ya, karena Nabi enggak menyebut anjing secara keseluruhan. Ya, Nabi memberikan hukum khusus pada air liurnya, sehingga kalau nyinggol, ya, bulunya apa dicuci 7 kali? Tidak. Nabi mengaitkan dengan apa? Jilatannya, bukan senggolannya. Yang kedua, di dalam hadis yang lain juga riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa dulu di zaman Nabi, ya, anjing biasa masuk ke masjid. Kenapa kok bisa masuk ke masjid? Ya, kita maklumi bahwa dulu masjid enggak seperti zaman sekarang, ya. Dulu yang penting tanah dibatasi, dikasih tutup, ya. Ya, dan Nabi memang menginginkan itu, arisun ka arisi Musa. Ya, ini sederhana, hanya di lepah-lepah kurma, daun kurma, sehingga ketika suatu saat hujan, ya, masuk ke situ. Sempat Nabi dulu sujud bekas air hujan, ya, di masjid tersebut. Jadi yang jelas masjid ketika itu terbuka, ya, dan dengan tanah ketika itu, sehingga kalau ada hewan masuk itu hal yang mungkin sekali. Makanya disebutkan, ya, anjing-anjing liar dulu ada yang masuk ke situ, ya, kemudian keluar, ya. Dan ke situ kan tentunya menginjak, ya kan? Dan biasanya kalau anjing sempat tidur mungkin biasanya, nah, kemudian keluar. Nah, ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa tubuh anjing tersebut tidak ikut najis. Ya, seandainya itu juga najis, tentu akan sangat diperhatikan, akan dijaga mungkin masjid, akan ditutup biar anjing-anjing itu nggak biasa masuk, biar nggak bisa masuk. Ya kan? Tentu para sahabat paling perhatian dengan bab hukum. Ya, mereka paling perhatian dengan bab hukum. Seandainya memang dalam pengetahuan mereka dan yang diajarkan Rasulullah, tubuhnya juga najis, nggak boleh nyinggol masjid, ke tempat sholat, maka tentu mereka akan melakukan berbagai upaya untuk menghindarkan masjid dari anjing-anjing tersebut. Ya. Kemudian juga Nabi nggak mengatakan nanti kalau lihat masuk siram. Tidak. Tidak ada hadis-hadis yang mengatakan seperti itu. Ya. Lain halnya ketika ada najis yang lain yang jelas najis, misalnya kencing, air kencing, Nabi langsung minta, ayo bawa ember ke sini, satu ember air, kemudian dituangkan ke situ untuk membersihkan tempat tersebut. Ya. Itu ketika memang sesuatu najis, beliau lakukan seperti itu. Jadi dengan ini maka disimpulkan bahwa terkait dengan tubuh anjing, pendapat yang lebih kuat tidak najis. Yang najis adalah air liurnya, lidahnya karena ada air liurnya. Kemudian di sini terkait dengan cara mensucikan. Nabi SAW menyebutkan dibasuh 7 kali. Yang pertama dengan tanah, yakni air itu dicampur dengan tanah, kemudian dipakai mengusap-usap bejana tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua air, 3 air sampai 7 kali. Ya. Tapi di sini dalam riwayat yang lain ada sedikit perbedaannya. Dalam riwayat kedua ini Nabi mengatakan basuh 7 kali, yang ke-8-nya dengan apa? Dengan tanah. Dilumuri dengan tanah. Nah, ini jelas pertentangan, maka para ulama membahas tentang riwayat ini, 2 riwayat ini. Setelah pembahasan yang cukup panjang, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan. Ya, beliau ahli hadis, membahas dari sisi hadis. Kesimpulannya adalah bahwa yang lebih kuat riwayat yang pertama. Ya. Kenapa? Dengan 2 alasan. Yang pertama, riwayat-riwayatnya lebih banyak. Riwayat-riwayatnya lebih banyak. Alasan kedua, bahwa ini yakni lebih sesuai dengan kenyataan apa cara pensucian dengan bilangan yang disebutkan. 7, yang pertama dengan tanah, maka berakhir dengan sucian yang ke-7. Tapi kalau berdasarkan riwayat yang kedua, akhirnya bisa 9 kali ini. Ya kan? Karena 7 dengan air, 8 dengan tanah, habis itu dibiarkan dengan tanah. Ya enggak jadi bersih, ya. Akhirnya membutuhkan yang ke-9, bisa jadi 10, bisa jadi 11, tergantung. Nah, makanya mungkin di situ ada kekeliruan dari sebagian rawi, wallahu a'lam, sehingga yang disimpulkan bahwa yang kuat adalah riwayat yang pertama, bahwa pensucian itu 7 kali dan yang pertama dengan dicampuri tanah. Ya. Kemudian juga dibahas oleh para ulama rahimahumullah, apakah ini khusus dengan tanah atau boleh dengan yang lain. Sekarang kan sudah zaman modern, ada sabun, ada apalagi macam-macam lah, merek juga macam-macam sekali. Nah, itu sudah dibahas oleh para ulama kita, dan yang lebih kuat yang lain-lain tidak mewakili, tetap disyaratkan dengan tanah karena Nabi menyebut itu. Dan kalau sekedar apa pembersihan, ya, dulu di zaman Nabi itu biasa kalau mewakili sabun itu daun bidara. Ya, daun bidara itu ketika ditumbuk, ya, dicampur dengan air tuh keluar busa dan fungsinya semacam sabun dia. Ya, bisa menghilangkan kotoran-kotoran. Ya. Nah, Nabi ternyata tidak mengatakan dengan daun bidara, tapi Nabi mengatakan dengan tanah. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa memang yang dimaukan dengan tanah, tidak sekedar sesuatu yang bisa membantu membersihkan. Sehingga sekarang walaupun ada sabun, ada sampo, ada merek ini, merek itu, tidak, tetap dengan tanah. Dan ini pendapat sebagian ulama, di antaranya dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, tetap berpendapat dengan tanah. Dan itu yang lebih kuat. Dan ternyata kalau di sebagian penemuan-penemuan sekarang, memang tanah bisa menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan dengan yang lain. Ketika anjing itu menjilat membawa penyakit, itu dengan tanah subhanallah bisa bersih dan hilang. Tapi dengan sabun gak hilang-hilang. Ya, sebagian penelitian seperti itu. Kalau memang benar penelitian itu, maka ini mukjizat, ya, dan menguatkan bahwa memang yang dimaukan dengan tanah, tidak dengan sabun atau yang sejenisnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.